Gimana? Aku lagi nongkrong teman aku. Mario, kamu jangan pulang malam. Nanti kalau aku udah balik, taruh kabar. Saya love you. Oke. Iya.